واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air, angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Ini ayat yang disebutkan oleh Allah, di dalamnya menyebutkan bukti-bukti secara terperinci tentang wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang dituliskan oleh penulis Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Akhbara ta'ala anna fi hadhil makhlukatil azimah ayatin ay adillatin ala wahdaniyatil bari wa ilahiyyati. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa pada makhluk-makhluk yang besar tersebut ada tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah. Esa artinya ketunggalan Allah, maksudnya Allah tunggal, satu sang pencipta, Allah satu-satunya sang pengatur, Allah satu-satunya ya yang berkuasa. Makanya di sini disebutkan wa ilahiyatih, dan ketuhanannya, maksudnya karena Allah satu-satunya yang mencipta mengatur, maka Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah. Ini yang disebut dengan ilahiyah, ketuhanannya. Wa azimi sultanih, dan beli Allah subhanahu wa ta'ala tunggal dalam keagungan kekuasaannya, ya, warahmatih dan kasih sayangnya, wasairi sifatih dan seluruh sifat-sifatnya. Allah tunggal, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha liqaumin ya'qilun. Akan tetapi hal itu bagi kaum yang mengerti. Artinya yang bisa memahami ini hanya orang-orang yang memakai akalnya. Ya, hanya orang-orang yang memakai akalnya. Kemudian ai liman lahum uqulun ya'malunaha fiha fima khuliqat lahu. Artinya, maksudnya bagi mereka yang memiliki akal sehat, yang mereka pakai sesuai dengan fungsinya. Itu maksud daripada liqaumin ya'qilun. Ya, untuk orang-orang yang memiliki akal, yang mereka menggunakan akal tersebut dan mengetahui fungsi akal tersebut. Untuk apa? Yaitu untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'ala hasbi ma mannallahu ala abdihi minal aql yantafi'u bil ayati wa ya'rifuha bi'aqlihi wa fakkarahu wa tadabbarahu wa tadabburihi fa fi khalqi as-samawati fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa ihkamiha wa itqaniha wa ma ja'ala Allahu fiha min asy-syams wal qamar wan nujum wa tanzimiha li masalihil 'ibad. Nah, perhatikan. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah kaidah. Oleh karena itu, sebesar apa kadar yang dikaruniakan oleh Allah terhadap hambanya, dari akal tersebut sebesar itu pula dia mengambil manfaat dari ayat-ayat itu dengan akal, pemikiran dan perenungannya. Ya. Jadi sebesar apa kadar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap akalnya, sebesar itu pula dia mengambil manfaat. Sebanyak dia memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, sebanyak itu dia akan mengambil manfaatnya. Berarti di sini memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu ibadah yang mendatangkan kebaikan. Ya. Maka dalam khalqis samawat, penciptaan langit, bagaimana ia tinggikan. Lihat langit, Allah meninggikan, meluaskan, mengokohkan, dikokohkan oleh Allah, dimantapkan, serta apa yang diciptakan padanya, seperti matahari ada pada langit, bulan ada pada langit, dan bintang-bintang, serta pengaturannya demi kemaslahatan hamba-hambanya. Dan dalam penciptaan wal ardi, nah itu langit dulu ya, perhatikan. Kaedah tadi menyebutkan, sebesar kita memikirkan penciptaan Allah, sebesar itu manfaat kembali kepada diri kita. Maka sering-sering bertafakkur dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah bertafakkur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan ciptaan Allah. Melihat langit. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan langit tersebut. Tinggi. Kemudian meluaskan langit. Seluas mata memandang. Seakan tidak pernah ada batasnya langit. Kemudian pengaturan langit tersebut. Kemudian penciptaan yang kokoh terhadap langit tersebut. Tidak ada yang robek langitnya. Tidak ada yang runtuh langitnya. Lihat. Sebesar kita memaknai itu dalam diri kita, sebesar itu manfaat kebaikan masuk ke dalam diri kita. Ya. Wa fi khalqil ardh, dan dalam penciptaan bumi. Mihadan lil khalqi, sebagai tempat istirahat bagi makhluk. Bumi yang kita tinggali. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa dari ciptaan Allah. Sedemikian rupa Allah mencipta bumi sehingga bisa dijadikan tempat tinggal. Tidak sama dengan planet-planet lain. Ya, tidak sama dengan planet-planet lain. Karena semua yang dibutuhkan manusia ada. Semua yang dibutuhkan manusia ada. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bumi, semuanya bisa kita dapatkan. Tempat tinggal, karena bumi itu rata. Meskipun dia bulat, tapi dia kalau masuk ke dalamnya, kita rata, berada di dalam. Yang kedua, bumi tersebut tidak bergerak. Padahal dia berputar pada porosnya. Ya. Yang ketiga, bumi tersebut di dalamnya terdapat hal-hal yang diperlukan oleh manusia. untuk hidup di dunia, untuk hidup di bumi. Makanan ada, makanan pokok, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, subhanallah. Padahal Allah berfirman, La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas afala ta'qilun. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih utama, lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Penciptaan manusia saja terdapat keutamaan yang sangat luar biasa dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit dan bumi yang lebih besar dari itu? Ya, bagaimana langit dan bumi yang lebih besar dari itu? Yumkinuhumul qararu 'alaiha wal intifa'u bima 'alaiha. Lihat bumi. Syekh menyebutkan yang bisa ditempati sebagai tempat tinggal mereka dan mengambil manfaat dari segala apa dari segala yang ada padanya. Kayu kita bisa ambil manfaatnya. Besi, kita bisa ambil manfaatnya. Batu bara, kita bisa ambil manfaatnya. Apalagi plastik, kita bisa ambil manfaatnya. Minyak, kita bisa ambil manfaatnya. Luar biasa. Hasil-hasil bumi. Lautan, yang ada di lautan bisa diambil manfaatnya. Bahkan dalam syariat Islam, semua yang ada di lautan dari ikan-ikan halal. Al-hillu maytatuhu. Halal bangkai lautan. Semuanya. Ini merupakan penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Makanya Allah tadi berfirman, La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh, penciptaan langit dan bumi lebih utama dibandingkan penciptaan manusia. Kemudian, penulis mengatakan, Ma yadullu ala dzalika ma yadullu dzalika ala infiradillah ta'ala bil khalqi wat tadbir. Artinya serta menjadi pelajaran yang semua itu menunjukkan kepada keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Kalau kita perhatikan langit dan juga bumi menunjukkan tentang Allah lah satu-satunya yang mengatur itu semua. وَبَيَنُ قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ اللَّتِي بِهَا خَلَقَهَا. Artinya, dan juga penjelasan akan keagungan kuasa Allah yang dengannya dia menciptakan bumi tersebut. Kemudian Pak, di bumi semua makhluk hidup. Manusia, hewan, dengan segala macam jenisnya. Hidup. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau memang benar penemuan-penemuan terdahulu sebelum manusia, ada makhluk-makhluk yang besar-besar hidup di bumi. Ya, semua makhluk hidup dari binatang. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan ya, luar biasanya, tidak hidup di selain bumi. Tidak hidup di selain bumi. Ya. Wa hikmatihi allati biha atqanaha. Artinya dan juga hikmahnya yang dengannya dia mengokohkan. Wa ahsanaha memperindah, wa nadzamaha dan merapikannya. Wa 'allama 'ilmihi wa rahmatihi allati biha awda'a ma awda'. Ilmu dan rahmatnya yang dengannya dia menyimpan berbagai macam manfaat bagi makhluk. Ya. Min manafi'il khalqi wa masalihihim. Artinya, kemaslahatan, keperluan. Wa daruratihim dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa hajatihim dan hajat-hajat mereka. Wa fi dzalika ablaghud dalil ala kamalih. Lihat kata-kata Syekh di sini menyebutkan dia menyimpan berbagai macam manfaat bagi makhluk. Artinya keperluan makhluk itu disediakan Allah di bumi. Mau pakaian ada bahan yang bisa digunakan diolah menjadi pakaian. Mau makan, ada bahan yang bisa diolah menjadi makanan. Mau alat-alat transportasi, ada bahan yang bisa diolah menjadi alat-alat transportasi. Dan terus seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini, bahwa dia menyimpan berbagai macam manfaat bagi makhluk untuk kemaslahatannya atau keperluannya dan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, ini tidak pernah ada di selain bumi. Dan ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ada di beberapa tempat ada makanan yang tidak ada di tempat yang lain. Karena memang tempat ini cocoknya makanannya jenis ini, tempat itu cocoknya makanannya jenis itu, dan semisalnya. Ini menunjukkan juga pengaturan Allah yang maha kuasa, yang pengaturannya sempurna, kokoh, tanpa ada cacat sedikit pun. Ya, seperti yang kita ambil contoh dalam pembangunan rumah. Rumah yang tanahnya gambut disediakan oleh Allah kayu-kayu. Dan ini bukan hanya di Kalimantan Selatan. Kayu galam itu ada di daerah-daerah lain yang persis seperti itu. Tapi bukan dia jenis galam. Karena tanahnya pun gambut. Kalau ditancap ke tanah, semakin kuat. Tapi dia bukan pohon galam tersebut. Lihat. Luar biasa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan itqan, kokoh dalam penciptaan pengaturannya. Kokoh dalam penciptaan pengaturannya. Ya. Bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian rupa, kokoh tanpa cacat. Semua apa yang diperlukan oleh manusia di bumi ada. Manusia mendapatkan penyakit ini, ada obatnya dari tanaman ini, dari bahan ini, atau yang semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, wa fi dzalika ablaghud dalil ala kamalih. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Maka dalam hal tersebut, ayat itu adalah ayat yang paling kuat dalam menunjukkan kesempurnaan Allah. Tidak ada yang kecuali yang maha sempurna. Ya, tanpa cacat. Bumi diciptakan oleh Allah tanpa cacat. Maka menunjukkan kesempurnaan sang pencipta. Wastihqaquhu an yufrada bil ibadah. Nah, ini tujuannya. Kalau sudah kita meyakini kesempurnaan kekuasaan Allah, maka haknya untuk diesakan dalam ibadah, ditunggalkan dalam ibadah. Ini tujuannya. Kalau cuma meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, tiada sekutu baginya, ini tidak cukup. Sama seperti orang-orang musyrik, Quraisy. Mereka meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pengatur. Ya, Allah yang menghidupkan, mematikan, mereka meyakini itu. Tapi kenapa mereka masih dikatakan musyrik? Karena ketika ibadah, mereka mensyirikkan Allah. Maka tujuan kita mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah adalah agar kita mengesakan Allah dalam ibadah. Itu tujuannya. Makanya kita sebutkan kaidah pada pertemuan beberapa sebelumnya, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Mengetahui esanya Allah dalam kekuasaan, mengetahui tunggalnya Allah dalam penciptaan, mengetahui kokohnya Allah dalam pengaturan alam semesta, itu menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Nah, seperti itu. Begitu cara berpikirnya, Pak. Ini apa manfaatnya, Ustaz? Manfaatnya berarti yang tidak kuasa tidak berhak disembah. yang tidak mencipta tidak berhak diibadahi. Yang tidak sempurna tidak berhak dimintai dan semisalnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wal qiyami bi syu'uni ibadihi linfiradihi bil khalqi wat tadbir wal qiyami bi syu'uni ibadihi. Artinya, karena keesaan dalam penciptaan, pengaturan dan pengurusan hamba-hambanya. Jadi, kenapa Allah disembah? Ini jawabannya. Karena Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Atau pertanyaan lain, kenapa umat muslim diharamkan untuk menyembah berhala, patung Buddha, sapi, kemudian salib, atau patung-patung lainnya? Maka jawabannya, karena hanya Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Sedang yang diciptakan itu tidak mengatur, tidak berkuasa, tidak mencipta. Maka kami menyembah hanya kepada Allah sang pencipta. Ah, begitu ya. Ini jawabannya. Ini adalah inti dari penjelasan itu. Dan ingat, semua ayat yang menyebutkan tentang kekuasaan Allah pasti selalu bertujuan untuk ini. Allah menyebutkan kekuasaannya, inna fil khalqis samawat, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan kemudian lautan, pengaturannya, la ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan, liqaumin yaqilun, untuk orang-orang yang berakal. Kemudian dengan itu dia akhirnya menyembah hanya kepada Allah. Bisa dipahami ya Pak ya, permasalahan ini, kenapa akhirnya kita menyembah hanya kepada Allah. Karena selain Allah tidak mencipta, tidak mengatur. Disinilah kelirunya orang-orang liberal yang mereka menyatakan bahwa yang menyembah Allah beragama Islam dan yang menyembah Yesus beragama Kristen dan yang menyembah Buddha beragama Hindu atau Buddha sama. Tidak ada bedanya. Ini beda sangat jauh. Ya, orang Islam menyembah zat yang tunggal, esa dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Yang ini menyembah makhluk yang tidak dicipta, yang tidak mencipta, bahkan dia diciptakan. Nah, itu bedanya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqt wa fi ikhtilafil laili wan nahar wa huwa ta'aqubuhuma 'ala ad-dawam. Dan ini kemudian contoh pengaturan Allah lain. Pengaturan Allah yang lain terhadap bumi dan dalam silih bergantinya malam dan siang. Ini terdapat kekuasaan Allah. Tidak ada yang mampu ini mengatur seperti ini selain Allah. Mengganti malam dengan siang dan itu tidak semua tempat, hanya sebagian tempat, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya, idza dhahaba ahaduhuma khallafahu al-akharu. Maksudnya saling susul menyusul secara kontinu. Apabila salah satunya berlalu, maka yang lain akan menggantinya. Kalau malam telah habis, maka pasti datang siang. Ya, tidak mungkin gantung setengah-setengah malam terus gitu, enggak. Atau siang terus, tidak. Ini kan luar biasa. Dan itu tidak semua tempat bumi. Ada sebagian yang malam, kemudian nanti ada sebagian yang siang. Ada sebagian yang fajar. Dan subhanallah, kalau kita memikirkan, pada saat itu Allah berturun ke langit dunia. Lihat, kita akan bingung. Sepertiga malam terakhir Allah akan turun ke langit dunia. Kalau di Indonesia sepertiga malam terakhir, di bumi lain mungkin sudah siang. Atau masih sore. Ya. Sesuai dengan perbedaan waktu. Itu tidak ada masalah bagi Allah. Sakit. saking besar kekuasaan Allah. Jadi jangan bingung, gimana Ustaz kalau kan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sorry, kalau di Indonesia sepertiga malam terakhir, di Arab Saudi berarti masih maghrib. Masih apa? Maghrib atau isya. Nah, bagaimana ini? Itu masih mending, bedanya 4 jam, bedanya 7 jam di Korea. Ya, beda 7 jam. Berarti kalau seandainya di sini setengah 2 malam, berarti di Korea masih jam 5, jam 4 sore, misalkan seperti itu. Ya, ini bagaimana? Nggak bisa ditanyakan bagaimana. Karena itu di luar batas kemampuan manusia untuk mengakalinya. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Laisa kamitslihi syai." Allah tidak ada yang semisal dengannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa fi ikhtilafil ha fa fi ikhtilafihima fil harri wal bardi wat tawassuti wa fi at-tuli wal qasri wat tawassuti." Artinya, dan pada keadaan silih berganti antara keduanya dalam hal panas, ya, bahkan kemarin, ya, di Banjar Indah hujan lebat, di sini nggak hujan. Lihat pengaturan yang sempurna, tidak ada yang bisa seperti itu, ya. Dingin, ada daerah yang sangat dingin yang tidak pernah panas. Ada daerah yang sangat panas, yang tidak pernah dingin. Dan normal, panjang, pendek, dan pertengahan. Serta apapun yang diakibatkan olehnya seperti musim-musim yang menjadi bagian dalam keteraturan kemaslahatan anak cucu Adam. Wama yunsha'u an dzalika minal fusul. Musim-musim, Allah menciptakan musim-musim. Ya. Allati biha intizamu masalihi bani Adam wa hayawanatihim, dan hewan-hewannya, bukan hanya untuk manusia, hewan-hewannya pun, wa jami'i ma 'ala wajhil ard, dan seluruh yang berada di atas muka bumi ini, min asyjarin wa nawabita, kullu dzalika bintizamin wat tadbir. Ya, dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, semua itu dengan teratur, tersusun. Subhanallah. Wa taskhir, dan terlaksana. Tanbahiru lahul uqul, dengan rapi yang dikagumi oleh akal manusia. Tanbahiru lahul uqul, yang dikagumi oleh manusia. Ya. Kalau kita perhatikan keesaan dan keagungan Allah, kita akan menggeleng-gelengkan kepala. Karena akal kita tidak akan pernah bisa masuk. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan, wa ta'jizu an idrakihi minar rijalil fuhul, yang tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang perkasa. Artinya kekuasaan Allah tidak akan mampu disamai ataupun dipikirkan oleh orang-orang yang pintar. Ma yadullu dzalika ala qudrati masrafihi atau musarrifihi, afwan, ala qudrati musarrifi. Semua itu menunjukkan kuasa pengaturnya, wa ilmihi, ilmunya Allah, wa hikmati, hikmahnya, wa rahmatihi alwasi'ah, dan rahmatnya yang luas, wa lutfihi syamil, dan kelembutannya yang sempurna, wa tasrifihi wa tadbirih, pengaturan dan penertibannya, alladzi tafarrada bih, yang dilakukannya sendiri. Itu semua dilakukan sendirian. Makanya ini makna dari al-hayyu al-qayyum. Ya, Allah maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun dalam mengatur bumi yang sedemikian rupa dan langit dan apa yang ada di antara keduanya. Wa 'azamatih, dan pengaturan dan keagungan kerajaan serta kekuasaannya. wa azamati mulkihi wa sultanih, keagungan keagungannya dan keagungan kerajaannya dan serta kekuasaannya. Mimma yujibu an yu'laha wa yu'bad. Ya, artinya itu semua mengharuskan agar dia diibadahi dan disembah. Wa yufrada bil mahabbah, dan dicintai secara tersendiri. Wa ta'zim, dan diagungkan. Wal khaufi war raja, ditakuti, diharapkan. Wa badzlil juhdi fi mahabihi wa maradhi, serta segala usaha dikerahkan untuk mendapatkan ketaatan dan kecintaan dan keridhaannya Allah. Kalau kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita akan ya akhirnya beribadah hanya kepada Allah, berharap hanya dari Allah. Ya. Kemudian akhirnya mencintai Allah, karena Allah satu-satunya yang mengatur kita, yang menyediakan seluruh apa yang kita perlukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, wallahu alam, saya cukupkan dulu. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu banyak akalnya menerima ini semua. Jadi susah untuk mencernanya. Ya. Dari mulai bumi, langit tadi diceritakan oleh Syekh tentang keutamaan dan keagungan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang seperti itu menjadikan kita tambah beriman kepada Allah, tambah mengagungkan Allah. Makanya orang yang tidak mau berdoa disebut orang sombong. Kenapa? Itu tadi sebabnya. Allah yang maha kuasa dia tinggalkan, pergi kepada yang tidak berkuasa. Dan ini adalah sebuah kegilaan dan sebuah ketidakmasuk akalan seseorang. Meninggalkan Allah yang maha pencipta kepada zat yang tidak mencipta. Taib. Itu yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan mungkin. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Di dalam penciptaannya langit dan bumi itu adalah Allah satu-satunya. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari itu manusia untuk menunjukkan bahwa dia yang berkuasa di sini, kan dia bisa, mungkin dia pernah ciptakan ini, bahwa saya pertama di sini atau pertama begini. Itu kadang-kadang begitu. Kita kan apakah harus kita hormati atau bagaimana kita memposisikan yang begini? Iya. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, tadi Allah dalam hal pengaturan langit dan bumi itu hanya satu, hanya Allah. Apakah malaikat di sini itu berfungsi sebagai apa? Karena hanya Allah yang yang mengatur. Jadi iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang pertama yaitu masalah kalau ada manusia yang mencipta, ada manusia yang membuat peraturan, kemudian bagaimana sikap kita dan apa hubungannya dengan keesaan Allah tadi? Maka jawabannya mudah, Pak. Ketika kita melihat manusia atau ada ciptaan-ciptaan dari manusia, lihat jembatan di atas sungai. Itu kan luar biasa, Pak. Artinya air dimasukkan pasak, kemudian di atas pasak diletakkan dasar-dasar untuk sungai, dan itu yang mengerjakan manusia, kan luar biasa. Kemudian pesawat terbang, sesuatu bisa terbang di udara, kan itu luar biasa. Kemudian juga dan dalam bentuk yang cepat, cepat sekali, tidak lambat. Jadi banyak penciptaan-penciptaan manusia yang luar biasa. Nah, oleh karenanya agar keesaan Allah tetap padanya. Ketika kita melihat yang sesuatu menakjubkan, maka kita mengatakan Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Begitu caranya. Atau disebutkan Allahumma barik. Segala puji hanya milik Allah, semoga Allah memberkahi. Atau ketika kita mencipta sesuatu, ibu-ibu masak, mau olah wadai, nyaman wadainya, jadi kelembennya kada bangkang, bagus bentuknya, maka menyebutkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah, kembalikan semuanya kepada Allah yang dengannya sempurna amal-amal saleh. Dan banyak kan kejadian-kejadian manusia yang luar biasa. Lihat Pak, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, pencakar langit, itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia, tetapi bahan-bahannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mencipta manusia. Maka telah terjadi itu karena pasti ada andil keesaan Allah di dalamnya. Allah yang menciptakan buminya, Allah yang menciptakan langitnya, Allah yang menciptakan bahannya, manusia hanya memperkerjakannya saja. Maka kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan kesempurnaan dengannya sempurna amal-amal saleh. Atau ucapkan Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Atau ucapkan Allahumma barik, wahai Allah berkahilah. Seperti itu. Kemudian ada pun yang kedua, yaitu perkara apa tadi? Pengaturan malaikat. Apa hubungannya dengan kekuasaan? Itu kekuasaan Allah. Ya, adanya malaikat itu kekuasaan Allah. Ketika Allah menciptakan malaikat yang mengatur bumi, menurunkan hujan, menyampaikan wahyu, itu kuasa Allah. Malaikat yang besar-besar sebesar itu, malaikat pembawa arsy, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kita naik mobil selama 70 tahun. Itu jarak antara daun telinga dengan pundak. Nah, ini kan termasuk kekuasaan Allah. Jibril alaihi salam yang menutup ufuk timur dengan ufuk barat. Satu sayapnya ditutup oleh Jibril. Satu sayapnya menutup ufuk timur dengan ufuk barat sekalian. Bagaimana besarnya? Yang mencipta itu lebih kuasa. Jadi Allah kuasa, dengan kekuasaannya Allah menciptakan malaikat untuk mengatur bumi. Begitu cara berpikirnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan sebelumnya, Ustaz. Jazakallah khair. Yang nak tanyakan terkait dengan masalah berdoa, Ustaz. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa adalah sebuah kesombongan. Kemudian ana pernah mendapatkan sebuah fatwa bahwa sholat itu adalah merupakan doa. Kemudian bagaimana orang yang tidak mau berdoa selain pada waktu sholat, artinya tidak mau mengenadahkan tangannya di luar waktu sholat. Mohon penjelasan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Sama, sombong. Dia hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Dan tidak cukup dengan hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Meskipun sholat adalah doa, dia berdoa di dalam sholat. Kalau tidak sholat, dia tidak berdoa. Seperti itukah orang yang bersyukur kepada Allah? Kan tidak. Sama, yang tidak menadahkan kedua tangannya, dia sombong kepada Allah. Tidak berdoa, dia sombong. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, dakhilin, sekuat-kuatnya. Jadi tetap saja orang yang tidak mau menadahkan kedua tangannya di luar sholat dinyatakan orang yang sombong, sedikit atau banyaknya. Ya, sholat, berapa banyak sih kita berdoa di dalam sholat? Seperti itukah kita memperlakukan kekuasaan Allah? Ya, kalau kita mencukupkan, seakan-akan pertanyaan dari Bapak, seakan-akan, saya tidak menuduh, seakan-akan pertanyaan dari Bapak, udah Ustaz, cukup saya berdoa dalam sholat. Ya kan? Tidak cukup. Kenapa? Karena kita selalu perlu terhadap Allah. Lihat Rasulullah, bukankah setiap keadaan beliau berdoa kepada Allah? Itu orang yang dijamin oleh Allah. Semestinya kita lebih daripada itu, karena kita tidak ada legalitas jaminan dari Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya, Ustaz. Saya hubungkan penjelasan Syekh tadi, sebesar apa yang dikaruniakan oleh Allah terhadap hambanya, sebesar itu pula dia mengambil manfaat dari ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu dengan akalnya. Jadi itu berbagai karunia Allah. Saya melihat misalnya di Amerika itu kan agama terbesar itu Yahudi, kedua Nasrani, ketiga ateis, baru agama lain. Yang ateis ini sama sekali tidak percaya dengan adanya Allah. Bahkan mereka mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya. Tapi dengan akalnya, dengan penemuan teknologi, sekarang menggunakan teleskop, terus perputaran bumi yang menjadikan pengaturan waktu yang tidak berubah walaupun sedetik. Misalnya seperti sekarang, jadwal-jadwal salat kita. Itu herannya mereka, tidak akan mungkin kalau tidak ada yang atur. Apalagi mereka sekarang dengan teleskop sudah menemukan planet selain bumi yang lebih besar. Itu lintasannya sangat teratur. Bahkan mereka banyak yang masuk Islam sekarang. Kemudian dengan teknologi juga mereka bisa menciptakan pesawat yang Challenger itu lebih dua kali dari kecepatan suara. Bahkan bisa mencapai planet sekarang Mars untuk 2015 ini. Bukan lagi astronot, bahkan masyarakat umum. Siapa dengan tiket 5 miliar dan itu sudah di-booking seluruhnya. Sekarang mereka terbentur. Mereka sudah menciptakan pesawat yang begitu canggih. Sekarang mereka terbentur. Mereka tidak bisa menciptakan nyamuk dan lalat. Ini yang luar biasa kebesaran Allah. Jadi saya hubungkan, apa benar misalnya pernyataan Syekh ini sesuai dengan pemikiran kami yang itu, Ustaz. Pemikiran saya. Kemudian yang kedua, ini masalah Allah turun ke bumi. Mungkin sedikit saya ambil pernyataan Hasan Al-Banna, itu tidak usah dipikirkan. Seperti Ustaz tadi katakan, misalnya sekarang ini perputaran terjadinya siang dan malam kan perputaran langit dan bumi. Itu hanya permukaan bumi. Misalnya sekarang kita siang karena kita membelakangi matahari. Amerika sekarang menghadap matahari. Amerika sekarang yang membelakangi matahari, permukaan bumi bagian Amerika, makanya mereka malam. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi, seperti Ustaz katakan tadi, misalnya sekarang Allah kira-kira berada sekarang, misalnya di Arab Saudi, tidak berdasarkan hadis tadi, tidak mungkin berada di Indonesia, tidak mungkin berada di Amerika. Kemudian sebentar lagi, mungkin ketika kita malam, Allah hanya berada di Indonesia, tidak mungkin di, karena hanya kita yang 2/3 malam. Atau mungkin sekarang misalnya berada di Alaska. Jadi tidak mungkin Allah berputar-putar seperti itu. Mungkin apa benar pernyataan Hasan Al-Banna, tidak usah kita pikirkan itu, Ustaz. Itu saja. Ya. Pertanyaan yang pertama, saya menyimak bagaikan berita menarik tentang angkasa, luar angkasa. Dan bagus, jazakallahu khairan beritanya. Yang jelas seperti yang disebutkan oleh penulis tadi, Syekh penulis, bahwa mereka orang-orang yang diluaskan kepintarannya dengan berbagai macam kepintaran akhirnya bisa menciptakan alat-alat yang sangat luar biasa. Maka tetapi mereka tidak diberikan kesucian hati untuk menerima itu adalah ciptaan Allah. Ya, tidak menerima, tidak diberikan kesucian hati. Bahkan banyak orang-orang yang ilmuwan, mereka malah meniadakan dengan sainsnya tersebut kuasa Allah. Mereka beranggapan bahwa bumi ini terjadi tiba-tiba tanpa ada yang berkuasa menciptanya. Dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Sepintar apapun mereka menciptakan, ya, sehebat apapun ciptaan mereka, selama mereka tidak beriman kepada Allah, mereka orang-orang yang bodoh. Dari sisi mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Allah lah sang pencipta satu-satunya. Allah lah sang pencipta satu-satunya. Otak mereka kalah dibandingkan orang-orang yang budak yang menerima Islam sebagai agama yang hak. Makanya Syekhul Islam mengatakan, ulaika qaumun utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Ulaika qaumun utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran tapi tidak diberikan kesucian hati. Ya, tidak diberikan kesucian hati, kebersihan hati untuk menerima wahdaniyatullah, keesaan Allah dalam penciptaannya. Jadi memang benar seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, sebesar seseorang mengakui dan memperhatikan keagungan Allah, sebesar itu manfaat yang akan dia dapatkan dari dirinya. Yang di Amerika itu banyak masuk Islam karena ilmu yang mereka dapat tadi, mengakui bahwa tidak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya. Itu sekarang. Bahkan saya membaca berita terakhir itu di Amerika sekarang sudah lebih 15.000 masjid. Saya tadinya tidak percaya, tapi setelah membaca sendiri, bahkan ini yang masuk Islam ini setelah mengkaji Al-Quran, dari mereka mulai yakin dengan adanya Allah dari ilmu yang mereka dapat tadi. Itu yang saya maksud. Iya, iya, bisa dikatakan seperti itu, bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, sebesar dia memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, sebesar itu pula keimanannya kalau diberikan petunjuk oleh Allah. Karena banyak juga yang ahli ilmuwan dan diacungi jempol oleh orang-orang Barat dan Amerika, dia ateis. Bahkan dia menepis kuasa Allah dengan ilmunya tersebut. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan apa tadi? Allah di siang dan apakah benar perkataan Hasan Al-Banna? Yang jelas, innallaha ala kulli syai'in qadir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Mau Hasan Al-Banna ngomong tidak ngomong, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Tidak bisa kita pikirkan dengan akal yang serba terbatas kita tentang kuasa Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat akbar, yaitu lebih besar dari apapun. Maka tidak bisa kita samakan kalau kita berada di sini. Gini, kesalahan sebagian besar manusia dalam memahami sifat Allah adalah ketika sifat Allah disamakan dengan makhluk. Ya. Ketika sifat Allah disamakan dengan makhluk, seperti keberadaan Allah, kebersamaan Allah, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jangan ketika kita berpikir sifat Allah kita samakan dengan makhluk. Makanya dua kaedah dalam memahami sifat Allah. Yang pertama, isbatun bila ta'til. Yang kedua, isbatun bila tamtsil. Yang kedua, tanzihun bila ta'til. Itu dua kaedah yang kita bisa pakai dalam memahami sifat-sifat Allah. Yang pertama yaitu penetapan tanpa menyerupakan Allah. Menetapkan Allah turun tanpa diserupakan turunnya Allah itu seperti makhluk. Penetapan Allah memiliki mata tanpa disamakan matanya Allah dengan makhluk. Penetapan Allah memiliki tangan tanpa disamakan tangan Allah. Itu namanya isbat bila tamsil. Penetapan tanpa penyamaan. Yang kedua kaidah dalam memahami sifat Allah yaitu tanzihun bila ta'til. Mensucikan seluruh sifat Allah tanpa meniadakannya. Sifat Allah mata, telinga, wajah, tangan, telapak kaki. Sifat Allah yang harus kita tetapkan. Turun, marah, naik. Itu sifat Allah yang harus kita tetapkan. Tetapi tanpa kita tetapkan dengan tidak memisalkan dan kita sucikan sifat tersebut. Sifat tersebut kita sucikan, tidak ada keburukan sedikit pun, tapi tanpa meniadakan sifatnya. Tanpa meniadakan sifat. Itu dua kaedah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Apa tadi? Penetapan tanpa memisalkan. Yang kedua, ya, mensucikan tanpa meniadakan. Mensucikan sifat Allah dari seluruh sifat buruk, tapi tidak meniadakannya. Makanya timbullah firman Allah, laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Ya, tidak bisa dipikir, Pak. Enggak bisa dipikir dengan akhlak, dengan akal manusia yang sangat lemah terbatas. Enggak bisa. Ya. Yang di sini dicabut nyawanya, yang sebelah sana dicabut nyawanya dalam keadaan yang bersamaan. Per hari berapa nyawa yang Allah Subhanahu wa taala cabut? Enggak bisa disamakan. Ya, wallahu alam. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.